sahabat saudaraku Cilo Manis Sayis Manis Tiwi. Jangan lupa like dan komen video ku ya. Jangan download video dan MP3 kali. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Record. Salam Manis Sayis.